Saat menunggu selesainya khutbah, ada sebagian anak-anak yang nyenyak tidurnya. Ketika bangun, tidak mau disuruh wudu, malah langsung ikut sholat. Apakah hukumnya shaf tersebut terputus? Jazakumullahu khairan. Wa antum jazakumullahu khairan. Berkenan tentang sholat atau shaf anak-anak. Apabila anak tersebut berusia 7 tahun. Berusia 7 tahun. Dan itu biasanya anak tersebut telah mencapai usia tamyiz. Maka sepakat para ulama, sholatnya atau berdirinya dia di shaf sholat tidak memutus sholat. Atau tidak memutus shaf sholat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru abna'akum bis-salati muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin, perintahkan anak kalian salat ketika mereka berusia 7 tahun. Lalu bagaimana dengan anak yang di bawah 7 tahun, ya? 4 tahun, 3 tahun yang mereka dalam artian belum sampai kepada tingkatan tamyiz, ya. Belum sampai kepada tingkatan mumayyiz. Nah, maka dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, keberadaan anak tersebut di shaf yang sahih dari pendapat para ulama juga tidak memutus shaf salat. Tidak memutus shaf salat selama dia tetap berada di shaf tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat di tempatnya atau di rumahnya Ummu Sulaim. Ketika beliau diundang, maka beliau salat. Dan kata Anas bin Malik, faquntu ana wal yatim wala'ahu. Maka aku pun berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang anak yatim. Dan penyebutan yatim dalam istilah syara' yang dimaksud dengan yatim adalah seorang anak yang belum mencapai usia balig, dia telah kehilangan ayahnya. Dan di sini dalam riwayat ini tidak disebutkan apakah anak itu mumayyiz atau tidak mumayyiz. Oleh karena itu Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitabnya Nailul Athar, beliau ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan wa fihi anna as-sabiyya yasuddul janah. Ini menunjukkan bahwa anak kecil itu menutup, dalam artian menyempurnakan shaf dan tidak memutus shaf salat tersebut. Jika anak tersebut laki-laki, namun kalau misalnya dia punya anak perempuan, lalu diberdirikan di shaf laki-laki, maka ini tidak diperbolehkan dan ini memutuskan shaf. Ini memutuskan shaf disebabkan karena shaf wanita tidak sama dengan shaf laki-laki. Nah.